Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalakukum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ. Ikhwati fillah, a'azani wa a'azakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan para pendengar dimanapun berada. Kita melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin dalam sub al-kitab yaitu al-ilm, bab tentang keutamaan mempelajari ilmu dan mengajari ilmu dengan niatan lillahi ta'ala. Ikhwati fillah wa akhwati fillah, azami wa azakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan para pendengar dimanapun berada. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita keutamaan dan kemuliaan dan menunjukkan kepada kita kemuliaan dan keutamaan itu adalah dengan kita berilmu, yaitu berilmu tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan ilmu tersebut, maka mereka yang memiliki ilmu agama akan dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga akan mendapatkan pahala terhadap apa yang mereka cari, terhadap apa yang mereka lakukan untuk mendapatkan ilmu tersebut. Karena dengan ilmu agama, maka dia telah menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan ilmu dia bisa mengamalkan seluruh perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dengan baik dan benar, dan juga menjauhkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu tersebut. Naam, para ulama telah menjelaskan kepada kita bahwasannya ilmu, yaitu ilmu syariat, adalah ilmu yang terpuji. Dan di dalamnya, ketika seseorang mencari ilmu tersebut, dia akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mencapai kepada ilmu syariat tersebut, di sana adanya wasilah-wasilah untuk bisa mendapatkan ilmu tersebut, yaitu melalui dengan ilmu an-nahu, ilmu sharaf, yaitu ilmu bahasa Arab, yang ilmu ini merupakan ilmu wasilah untuk mendapatkan ilmu syariat, untuk memahami ilmu syariat melalui ilmu-ilmu ini. Maka itu adalah ilmu wasilah. Dan para ulama telah menyebutkan bahwasannya sesungguhnya al-wasail, perantara itu adalah ahkamul maqasid, memiliki hukum sebagaimana sesuatu yang dia tuju. Ya, perantara itu memiliki hukum sebagaimana apa yang dia tuju, apa yang dia maksudkan. Ketika yang dimaksudkan ini adalah ilmu syariat, ilmu agama yang wajib bagi seseorang untuk dia bisa memahami ilmu tersebut, maka wasail, wasilah-wasilah yang menyampaikan kepada memahami ilmu-ilmu tersebut, maka ini pun hukumnya wajib. Maka para ulama membagi bahwasanya ilmu syariat itu terbagi menjadi dua macam. Ilmu syariat itu terbagi kepada dua macam, yaitu qismun fardu ain, yaitu macam ilmu yang fardu ain yang wajib ala kulli insanin ayata'allamahu, yang wajib bagi masing-masing orang, masing-masing muslimin untuk dia mempelajari ilmu tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua adalah fardu kifayatin, yaitu ilmu yang dia hukumnya adalah fardu kifayah, yaitu idza qama bihi may yakfi saqata an baqiyatin nas, yaitu apabila telah ada orang yang mempelajari ilmu tersebut, maka cukup bagi yang lainnya gugur untuk mempelajarinya. 6. Ini fardu kifayah. Ketika ada orang yang mempelajari ilmu tersebut, maka cukup. Ya, gugur kewajiban bagi yang lain untuk mempelajari ilmu tersebut. Dan para ulama juga menyebutkan bagian yang ketiga, dan ini cabang dari macam yang kedua. Dari macam yang kedua ini keluar daripadanya naam ilmu yang hukumnya adalah sunnah. Ya, sunnah yaitu apabila ditegakkan ilmu tersebut, maka cukup bagi yang lain untuk melakukannya, dan ini adalah perkara yang sunnah. Dalam pembahasan yang pertama, bahwasanya ilmu itu adalah ilmu fardu ain, yang hukumnya fardu ain, yaitu wajib bagi masing-masing orang untuk mempelajari ilmu tersebut, adalah mempelajari apa yang dibutuhkan pada masing-masing orang dalam perkara agamanya yang berhukum wajib. Ya. Jadi masing-masing kaum muslimin mereka wajib untuk mempelajari ilmu tersebut karena ini merupakan perkara yang diwajibkan di dalam agama ini. Seperti ayata'allama, ya, ayata'allama ma yata'allaku bitauhidillah. Seperti seseorang mempelajari apa-apa yang terkait dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia harus mengerti tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. apa yang dimaksud dengan tauhid dan mempelajari perkara-perkara yang meniadakan tauhid tersebut. Dan dia mempelajari perkara-perkara yang akan membatalkan tauhid dari kesyirikan-kesyirikan yang tampak maupun kesyirikan-kesyirikan yang tersembunyi. Apakah syirik asgharnya ataupun syirik akbarnya. Maka wajib bagi masing-masing kaum muslimin untuk mempelajari tentang tauhid. Yaitu mempelajari tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam penciptaannya, dalam pengaturannya, dalam memberikan rezeki kepada makhluknya, dan dalam mengatur alam semesta ini yang menghidupkan, yang mematikan. Maka dia harus mempelajari tentang tauhid rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, hak ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasannya tidak ada seorang pun dari makhluknya yang memiliki hak ketuhanan. Tidak ada seorang makhluk pun yang bisa menciptakan sebagaimana Allah menciptakan makhluknya. Tidak ada dari makhluknya mengatur alam semesta ini sebagaimana Allah mengatur alam semesta ini. Dia harus mempelajarinya, bahwasannya seluruh alam ini, pengaturan alam ini, adanya siang dan malam, terbitnya matahari, terbenamnya matahari, lalu timbulnya bulan dan tenggelamnya bulan, itu semua di bawah pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Di mana Allah turunkan hujan, di mana Allah subhanahu wa ta'ala tahan hujan, itu semuanya pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang makhluk pun yang bisa mengatur itu semua. Maka keyakinan bahwasannya ada di antara makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa menahan hujan atau bisa menurunkan hujan, maka ini adalah keyakinan yang batil. Keyakinan yang batil yang dia telah menyamakan kekuatan makhluk yang Allah ciptakan dengan kekuatan sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Dia harus tahu. Jadi, mau tidak mau dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala urusannya. Dia serahkan segalanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Dialah yang telah mentakdirkan segala apa yang terjadi di muka bumi. Dialah yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada makhluknya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dia sandarkan kekuatan manusia. Jangan dia sandarkan kepintaran manusia di atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dia serahkan semua itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam masa wabah ini, semoga Allah mengangkat wabah ini dan menyelamatkan kita semua. Kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah angkat wabah ini dan menyelamatkan kita semua. Dan ini semuanya adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lain agar manusia, makhluk-makhluk Allah, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengingat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengakui dirinya adalah makhluk-makhluk yang lemah, makhluk-makhluk yang kecil, yang tidak sepantasnya untuk dia sombong kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia tidak mau menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, bulan yang penuh dengan barokah ini, mari kita semua panjatkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Allah segera mengangkat wabah ini kepada kita semua. Ikhwati fillah wa akhwati fillah, azani wa azakumullah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para pendengar dimanapun berada. Maka wajib bagi setiap orang dari kalangan kaum muslimin untuk mereka mempelajari ilmu tauhid. Dan ini hukumnya adalah fardu ain. Tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Dia harus mempelajarinya agar dia selamat dari terjatuhnya dia kepada kesyirikan yang akan membatalkan keimanannya dan akan membawa dia kepada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kesyirikan adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik kecil tingkatannya lebih besar dibandingkan dosa besar. Jangan diremehkan dalam permasalahan syirik. Maka tidak ada kata atau ucapan, kenapa kita harus mempelajari tauhid, kenapa kita harus mempelajari syirik. Tidak ada kata seperti itu. Tetapi kita butuh untuk mempelajari, memahami, mendalami, mengamalkan dari ilmu-ilmu tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah, tauhid tentang hak peribadahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada siapa kita meminta? Kepada siapa kita sujud dan ruku? Kepada siapa kita berdoa? Maka ini kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang berhak untuk kita ibadahi. Dialah yang berhak untuk kita mintai. Dialah Allah yang berhak untuk kita sujud dan ruku kepadanya. Bukan kepada benda-benda keramat, bukan kepada tempat-tempat keramat, bukan kepada kuburan-kuburan keramat, kuburan orang-orang saleh, gua-gua keramat dan lain sebagainya. Tetapi kembali semua itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang wajib untuk dia minta, untuk dia sembah, dan untuk dia ibadahi. Nah, kemudian yang berikutnya tentang masalah tauhid adalah mempelajari tentang keesaan Allah dalam nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang sempurna, nama-nama yang terbaik, yang nama-nama ini merupakan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus mengimani bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat dan nama-nama yang mulia, dan menjauhkan dari kekurangan dan aib yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah tidak mungkin memiliki sifat-sifat yang kurang. Allah tidak mungkin memiliki sifat-sifat yang penuh dengan aib dan sama dengan makhluknya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kesempurnaan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah memiliki sifat mengantuk maupun tidur. Allah tidak memiliki sifat lupa. Allah tidak memiliki sifat nam yang dimiliki oleh makhluk-makhluknya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha hidup, yang selalu mengawasi gerakan-gerakan hamba-hambanya siang dan malam. Alimun, dialah zat yang memiliki sifat alim, yang mengetahui apapun yang terjadi di muka bumi ini, dan dialah yang bisa menghilangkan mudarat yang ada di muka bumi ini. Ikhwati fillah wa akhwati fillah, azani wa azakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan para pendengar dimanapun berada, maka wajib bagi masing-masing kaum muslimin mereka mempelajari ilmu tentang tauhid. Karena tauhid ini merupakan asas sudin, asasnya agama, pondasi agama. Ketika dia tidak memiliki asas yang kuat, pondasi yang kuat, maka bangunan agamanya akan runtuh dan akan hancur. Karena dengan tauhid ini, amalan-amalan yang dibangun di atas bangunan agamanya akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ketika tauhidnya, dia tidak memiliki tauhid yang baik, yang benar, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang syirik kepada Allah, walaupun dia salat, walaupun dia puasa, walaupun dia berzakat, walaupun dia berhaji, maka semua amalan itu akan gugur dan tidak akan ternilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tauhid adalah masalah yang sangat penting bagi setiap kaum muslimin untuk mempelajarinya dengan baik. Dan dia harus menjaganya, dan dia harus mengetahui tentang perkara-perkara yang akan meniadakan tauhidnya, dan perkara-perkara yang akan membatalkan tauhidnya. Kemudian yang kedua, yang termasuk adalah ilmu fardu ain, adalah as-salah, masalah salat. Karena salat adalah mafrudatun ala kulli ahadin. Salat adalah perkara yang wajib bagi setiap orang, yang tidak akan gugur dari seorang muslim abadan, ya, selama-lamanya. Madama aklu thabitan, selama dia memiliki akal yang baik, akal yang waras, maka ya, kewajiban salat tidak akan gugur kepada setiap muslim. Naam. Maka wajib bagi seorang muslim untuk dia mempelajari ilmu tentang masalah salat. Dia mempelajari ilmu-ilmu yang mengharuskan untuk diketahui yang terkait dengan masalah salat, tentang masalah taharah, karena taharah ini terkait dengan masalah salat, karena salat itu tidak akan sah dan tidak akan diterima kecuali seseorang dalam keadaan suci. Naam, pakaiannya, kemudian tempatnya, dan selainnya, dia harus bersih dari najis. Maka dia harus mengetahui tentang masalah taharah. Karena taharah ini, naam, sesuatu perkara yang mendukung tentang diterimanya amalan salat. Naam, sehingga dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas basirah, di atas ilmu. Ya, dia mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Naam, dengan amalan salatnya, dengan dia mengamalkan tentang taharahnya, dan seterusnya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, yajibu ayatluba minal ilmi ma yakumu bi dinih. Kata Al-Imam Ahmad, wajib untuk menuntut ilmu tentang apa-apa yang akan menegakkan agamanya. Lalu dikatakan kepada beliau rahimahullah, ayyu syai', seperti apa itu? Ya, mislu ayyi syai', seperti apa itu? Qala, maka kata al-Imam Ahmad rahimahullah, alladhi la yasa'uhu jahluhu salatahu wa siyamuhu wa nahwu dhalik. Beliau mengatakan, ya, ilmu yang bisa menegakkan agamanya adalah ilmu yang tidak diberikan keluasan untuk seseorang tidak tahu tentang masalah salatnya dan tentang masalah puasanya. Tidak ada udzur seseorang tidak mengerti tentang salat. Tidak ada udzur seseorang tidak mengetahui tentang puasanya. Ini yang dimaksud wajib bagi seseorang untuk menuntut ilmu terhadap apa yang bisa menguatkan atau menegakkan agamanya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, 6. Karena salat itu adalah perkara yang wajib yang tidak akan bisa gugur dari seorang muslim selama-lamanya. Walaupun dia adalah orang yang sakit, walaupun dia dalam keadaan perang, walaupun dia dalam keadaan musafir, walaupun dia dalam keadaan bekerja dan lain sebagainya, tidak ada yang menyebutkan untuk dia boleh meninggalkan sholat wajib. 6. Orang sakit tetap wajib untuk melakukan sholat, tidak bisa berdiri, maka boleh dia duduk. Tidak bisa duduk, maka boleh dia berbaring. Tidak bisa berbaring, maka dia menggerakkan salah satu anggota tubuhnya. 6. Dalam keadaan perang, ya, dia harus tetap melakukan ibadah salat sesuai dengan kemampuannya. 6. Dalam keadaan musafir, dia harus tetap menjalankan ibadah salatnya dengan Allah berikan keringanan untuk melakukannya. Tidak ada, ya, 6. Adanya keringanan untuk seseorang meninggalkan sholat selama-lamanya selama dia masih memiliki akal yang sehat, akal yang waras. Ya. Adapun seorang wanita yang nifas, yang haid, itu merupakan pengecualian yang dijelaskan di dalam syariat. Ya, di dalam syariat. 6. Akhwati fillah wa akhwati fillah, azani wa azakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula zakat, maka tidaklah diwajibkan untuk mempelajari ilmu tentang zakat kecuali bagi mereka yang memiliki harta. Bagi mereka yang memiliki harta, mereka harus mempelajari tentang zakat. Dia harus mengetahui tentang kadar atau ukuran nisab dan ya perkara-perkara yang wajib lainnya dari perkara-perkara yang berkenaan dengan zakat. Dan dia harus tahu kepada siapa dia harus berikan harta zakat tersebut. Dan dia harus tahu berapa yang harus dia keluarkan dari harta-hartanya. 6. Dan ini tidaklah diwajibkan kecuali bagi mereka yang memiliki harta. Adapun orang yang fakir, ya, orang yang fakir, orang yang miskin, maka mereka tidak wajib untuk mempelajarinya. Kenapa? Ya, bagaimana mereka akan diwajibkan untuk mempelajari ilmu zakat? Adapun dia tidak memiliki harta. Yang berikutnya adalah masalah puasa. Wajib bagi masing-masing kaum muslimin untuk mempelajari ilmu tentang puasa. Yaitu tentang bagaimana dia berpuasa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Dia harus mengetahui perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dan harus mengetahui tentang kandungan-kandungan, ya, dalam perkara-perkara puasa, perkara-perkara yang akan mengurangi pahala puasa, dia harus mengetahuinya dan mempelajarinya. 6. Agar puasa yang dilakukan memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya puasanya kita pada bulan yang mulia ini, bulan yang penuh dengan barokah ini, hanya kita dapatkan hanya lapar dan dahaga saja, tapi tidak memiliki nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita melakukan perkara-perkara yang mengurangi daripada pahala-pahala puasa kita. Maka ini adalah penting untuk kita mempelajarinya tentang masalah puasa. Maka wajib bagi kita, masing-masing individu daripada kaum muslimin, untuk mempelajari ilmu tentang berpuasa. Kemudian yang terakhir adalah masalah haji. Adapun masalah haji, wajib bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk menjalankan ibadah tersebut, lalu mereka pun mempelajari ilmu tentang haji tersebut. Ya, sehingga dia ketika menjalankan ibadah itu pergi ke tanah haram dengan segala kemampuannya, dengan kesehatannya, kekuatan fisiknya, kemudian hartanya dia telah curahkan semuanya. Ya, memiliki barokah dan dia menjalankan ibadah tersebut di atas ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika dia menjalankan ibadah haji, dia hanya ikut-ikutan saja dengan orang lain tanpa dia mengetahui ilmu daripada tentang haji tersebut. Yang seharusnya dia bermalam ya di Muzdalifah, tetapi dia tidak bermalam di sana. Ya, seharusnya dia wukuf di Arafah, ternyata dia berada di luar batas area Arafah. Maka ini kebanyakan manusia tidak mengerti tentang masalah haji, sehingga apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwati fillah azani wa azakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar dimanapun berada, maka kesimpulannya bahwasannya ilmu syar'i itu terbagi menjadi dua, ada ilmu yang fardu ain dan ada ilmu yang fardu kifayah. Ilmu yang fardu ain yang terkait dengan ibadah-ibadah yang wajib yang tidak bisa diwakilkan oleh orang lain, maka wajib bagi masing individu-individu untuk mempelajari ilmu tentang ibadah-ibadah tersebut. Adapun fardu kifayah adalah ilmu ya yang terkait dengan agama, tetapi ketika ada di antara kaum muslimin yang mempelajari ilmu tersebut, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Dan ini dipelajari dalam rangka menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kemanfaatan kepada manusia dan kaum muslimin seluruhnya. Maka ini menunjukkan tentang kemuliaan al-ilmu agama. Wallahu a'lamu bissawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.